أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Ma'badu. Yang kami hormati DKI Masjid Sudirman, seluruh bapak-bapak Masjid Sudirman ini, kita historis hari ini digetarkan oleh jiwa kita, ada masjid bernama Sudirman. Dan hari ini sholat zuhri kita meluangkan waktu beberapa menit saja dalam rangka kita mengerti critical thinking, back to nature. Tanpa critical thinking yang baik, sulit kita akan mengenal Rabbul Izzati. Sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah ibadah mencari nafkah. Berangkat dari rumah ke tempat ini, tentu berbagai macam ujian dan cobaan di jalan. Sehingga Allah ingin memperkenalkan zatnya, dia buka seluas-luasnya mindset kita hari ini. Coba hari ini kata Allah, kalian kenal betul diri kalian siapa dan siapa aku, Rabbmu. Disinilah kadang-kadang kita tidak pakai spirit, Pak. Sholat, ibadah yang lain cukup dengan mengenal syariat saja. Sehingga ruhul ma'ani kita, ruhul jihad kita tidak membekas kepada persoalan-persoalan mengenal zat. Zat ini laisa kamisli syai'un, ya. La tudirkul absar. Wa huwa yudrikul absar. Tapi sifat itu ada di kita. Sifat inilah yang akan menyatu mengenal bagaimana konsep rububiyah. Sehingga konsep rububiyah ini perlu kita ketahui. Karena kita seorang karyawan mengerti manajemen. Hari ini Allah bertanya kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau udah ya ayyuhallazina amanu, berarti ada critical thinking masuk. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wa taqul. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ini adalah salah satu kita diajarkan oleh Allah mempunyai critical thinking, membuka judgment. Karena kita kebanyakan usia sudah sekian ini, kadang-kadang kita enggak buka dari report kita loh, Pak. Jujur lah, coba. Ya katalah, hai orang beriman, sesungguhnya kalian ini dengan keimanan kalian, coba. Waltam zur nafsun ma kodamat ibu. Coba kalian buat salah satu aturan, buat salah satu catatan daily report Anda. Karena takwa ini baik sekali buat kalian, buat masa ini dan juga buat masa yang akan datang. Ya maaf, ini kan semua karyawan calon pensiun. Makanya banyak orang sudah pensiun cepat. Post-war syndrome, stroke, gak gairah, miskin. Kenapa mereka gak punya cara-cara bagaimana akhir pensiun, nabung mesti bagaimana, harus bagaimana. Ini Allah ingatkan kita. Makanya dibagi season. Dalam beberapa waktu ini, coba hari ini kamu bekerja capek. Kembali kepada aku, kata Allah. Hari ini kita sepakat. Allah tunjukin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Apa yang kita pahami tentang konsep ini? Rububiyahnya. Bahwa akulah yang menciptakan segalanya. Kalian berangkat dari pagi sampai siang ini. Apakah nikmat yang mana yang telah kuberikan pada kalian? Nah, setelah kita dapatkan, pernah kita jujur. Kita keluarkan impaknya, sedekahnya. Kita ini muslim kalah, Pak, sama orang non-muslim. Orang non-muslim itu jor-joran 20%. Pasti kita takut susah. Jujur, Pak. Tapi begitu akhir hidup kita, kata Allah, kita mau cari tabungan kita di mana? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Buka daily report, buka weekly report. Besok weekly report ini datang lagi kita Jumat sini ramai-ramai. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pernah kita koreksi, kita ini karena kita mayoritas muslim, di lingkungan kita mungkin banyak muslim, kita ada di zona aman pak. Tapi begitu uti kemarin gak aman kan? Ini ukuran karena kita sebagai muslim tidak menjaga kekompakan, kebersamaan. Walaupun beda-beda puru iya, tapi satu tauhid. Yuk kita bangun keselarasan. Gak usah masalah puru iya, gak usah diberesin tauhidnya dulu lah. Nih, jadi begitu alhamdulillah alamin, lalu ingin buktikan secara visual. Lihat, aku ceritakan. Makanya otak kita kagak boleh ngelantur sholat itu. Di mana konsep husunya? Makanya selalu imam mengajarkan. Allahu Akbar. Itu kagak boleh mengubah oksigen berlebihan dalam otak. Karena tidak sehat cara berpikir. Pasti dia melenceng. Nih, ada cara-caranya pak. Kalau anda belajar di pikir, kagak beres-beres. Sorga mulu, sorga juga gak tahu jalannya di mana. Begitu Allahu Akbar. Itu kan diajarkan oleh imam, gini kenapa dia. Atau begini silahkan, tapi napas dia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Minimal audio visualnya ada. Waktu bangun pagi tadi, ya Allah, segala puji bagimu, wahai Allah. Telah sampai aku di hari ini, di sini. Bohong, kalau bapak gak bisa neteskan air. Kalau sudah dakwah bukiya, kata lo. Kalau kau ingat aku, siapa yang memberkatkan kalian ini, pasti kalian jatuh tersungkur dan nangis. Hebat yang aku lihat menciptakan alam semesta ini. Baik, kalau tidak kalian tidak mau ini, please you check your care, back to nature. Kau lihat alam semesta, sifat rahmanku, telah kuberikan kesempatan kalian bangun pagi. Bagaimana matahariku menyongsong kalian? Bagaimana hewan? Bagaimana yang lain? Kalian manusia yang kuberikan akal, mindset yang lebih baik. Maka orang muslim itu kenapa? Juhur, mesti istirahat, sejenak. Coba kita fokus Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman betul ya Allah sifat kasih. Lihat kata lo sifat aku dan afalku. Sudah terbentuk di kalian ini. Setelah itu baru ini manajemen auditnya. Tanpa audit yang baik enggak mungkin perusahaan untung. Tanpa audit yang baik enggak mungkin kita tahu attachment-nya yang mana. Begitu Malik Yawmiddin jatuh, pak. Maliki yaumidin, ini mindset kita kembali kepada konsep rububiyah, kembali back to nature. Ya Allah, engkau adalah raja yang maha diraja din agamaku. Kita jadi cek, coba kalau kalian tidak kenal dengan aku, begitu iya kak. Nah ini kan titiknya di sini, iya kak nak budu. Artinya ada sebuah ibadah mengenal sifat-sifat uluhiyah kepada konsep rububiyah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penekanan di sini terjadi. Jadi kita enggak sibuk mikirin pekerjaan, enggak sibuk karena tadi oksigen kita berlebihan loh, Pak. Di sini. Oksigen kita berlebihan sehingga kita tidak tekan, masuklah di jalur pembuluh darah itu hingga oksigen berlebihan ini pikiran kita melenceng. Audio visual kita bukan kepada konsep af'alnya Allah dan sifat-sifatnya, makanya kita jadi sibuk sholat jadi kayak enak ya Allah Akbar. Nah disinilah pak banyak orang stres, banyak orang jadi sirik gara-gara sholat majalan terus sirik. Lihat di Jakarta top manggil majelis pikir ngobatin pakai kambing, di mana-mana pengen jabatan kedukun tolol. Bangunan sholat ini yang membentuk kita, karakter kita menjadi seorang mukmin yang baik. Apa seorang mukmin yang baik? Kita periksa, udah sampai di mana? Rasulullah mengajarkan kepada kita authority. Manajemen authority di kantor kita luar biasa pak ya. Penekanannya luar biasa. Saya kebetulan karyawan kota pak. Kalau minyak lagi turun, manajemen ribut. Gak ada lembur, gak ada apa-apa. Sunat semua anggaran. Kita diajarkan authority. Iya maaf, kita sama-sama karyawan, bukan kartu ya pak. Saya biasa manajemen saya, saya didik, tidur 1 jam, 2 jam cukup. selebihnya komunikasi di malam hari. Kita tidur kan, Pak? Kapan indahnya kita bercerita di malam hari? Allah Tuhanku, sekian tahun saya bekerja di bank, sekian tahun saya bekerja di tempat ini, nilai syukurku padamu ya Allah. Kita kalau cerita semalam kan mesti indah, Pak. Saya jujur, saya cerita. Saya kerja di total 35 tahun ya Allah, 37 tahun. Saya lihat kehidupan seperti ini, saya kembali pada agama. Saya saing itu walaupun general manager, asetnya nggak ada bakal nyaingin saya, Pak. Kenapa? Karena kita kurang bikin kemesraan sama Allah. Kita punya planning hari ini, pensiun 10 tahun? Enggak. Bapak mau pensiun 10 tahun, belum punya planning hari ini? Barang siapa yang tidak pernah bangun malam, komunikasi sama Allah, Allah tidak akan mengatakan, ya kan nak budu, wah ya kan, siapa memberikan petunjuk? Di malam hari inilah, Pak, salah satu rahasia yang saya pelajarin, kesehatan luar biasa, IQ kita luar biasa, keimanan kita luar biasa. Kenapa? Karena ada bangun kemesraan sama Allah di malam. Makanya Rasul mengajarkan tahajud, kenapa? Jangan nyari jabatan malam hari, jangan nyari rezeki, nyari ridho Allah. Begitu kita nikmati, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wakaf sejenak. Kita diskusi kolbiah. Kita retreat kembali ya Allah. Segala puji bagimu wahai Tuhanku. Nikmat yang telah kau berikan seperti ini. Begitu ia karena buduh, buka lembaran kolbu. Sudah sampai sejauh mana kita mengikuti perintahnya dan menjauhkan larangannya. Karena kalau sholat hanya sekedar basicnya syariat, kagak maju-maju jujur, Pak. Enggak maju-maju, saya yakin. Kerja juga asal-asalan aja enggak maju-maju. Makanya banyak dari sholat ini, orang sholat pergi ke Mekah ke Madinah juga cuma bagaikan bui, banyaknya doang haji di Indonesia. Banyaknya doang Islam di Indonesia, tapi bui kayak lautan. Kata Rasulullah, nanti halak ya umati. Nanti di akhir zaman kamu akan temui satu umat. Alimun fajirun, alimnya lisan, jahil kolbinya, tulul amalnya, dan nanti kau ketemuin nanti di akhir zaman banyak ahli ibadah bodoh, banyaknya Islam doang, tapi ke Mekah kagak ngerti, ke Madinah kagak ngerti. Jujur Bapak cerita satu aku, kalau kita ke Madinah ngapain? Ngeliat kuburan? Ngeliat masjid? Jangan! Tapi kita, Allah bangga saya punya Nabi Muhammad, punya Rasul seperti ini, hijrah, wafat, bawa dakwah. Apa? Orang kantoran beda sama orang kampung, mestinya mindsetnya. Orang kantoran nyari paha juga. Kapan belajar manajemen blue ocean yang baik? Oh, baik. Ini MOU saya, ya Allah. Bahwa saya kata, kul ini sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pulang dari umroh atau hajiku, akan aku bawa agama ini penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keberkahan. Tolong bimbing aku ya Allah. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Nabi Allah. Salam alaika ya Sahabatullah. Pulang Pak. Saya di total rame. Pulang dari Mekah. Saadi gila. Saya pakai kayak gini, gila. Biarin aja. Sekarang bisa nyaingin saya. Umat saya banyak. Saya ceramah. Antik minta duit. Terus saya ceramah nyumbang tuh. Makanya saya bilang, gak ada anak yatim, sorry gue gak bakal ceramah. Itu Pak, kalau manggil saya. Tingkat wali kota 1000. Panitia yang gak punya duit, gue yang bayar. Kalau Bapak bilang, saya sombong. Bukti bahwa siapa saja kata lo hari ini yang mengatakan dia beriman, dia berimpak, dia sedekah. Kalau giliran aja, total perusahaan-perusahaan lain suruh bayar pajak, tiarap lo. Ya kan Pak? Giliran lo nyuruh bayar impak, bahil. Terus bagaimana sholat bosu? Iya karena berdua yang kena sain. Nih Pak, akhirnya sholat kita ini, yuk kita beresin ramadhan. Saya nggak lupa, yuk. Kualitasnya Pak. Banyak orang ke Mekah gak ngerti. Begitu pula saya, di mana pahla? Di Raudhah coba, pahla. Pahla di mana? Kerja kagak-kagak cuma pakai bed doang. Sampai gue bisa bikin. Nah, jadi sholat kita hari kita perbaiki. Satu season, minggu, bulan, ini udah satu kuartal. Karena sekarang sudah maulid. Sudah mulai ini. Besok sudah mulai Isra Mi'raj. Kuartal ketiga udah mulai puasa. Kuartal keempat udah mulai Zulhijjah. Masa empat kuartal kagak naik-naik kelas, Pak? Pernah kita belajar kayak gini nih. Ini Pak, kadang-kadang kita merasa so aman hidup ini. Banyak kerja juga kalau itu so aman, lihat begitu pensiun habis amburadul. Saya tantangin teman-teman saya, gua pensiun dari total aset gua 500 triliun. Buat apa? Buat masjid, buat ibadah, saya sumbangin Tanjung Burung. Kenapa? Bukan saya ini Pak, artinya karena saya bangun tiap malam diskusi saya dialog sama Allah, saya bekerja sekian tahun. Mohon rahmati saya, berkahi saya. Kalau Rasul kamu berkahi, engkau berkahi, kenapa saya enggak ya Allah? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini loh MOU saya ya Allah. Ini loh apa yang saya lakukan. Masa saya karyawan jadi kiai? Nganterin juga enggak. Musimnya ini jadi kiai semua nih, amin. Maju Indonesia Pak. Ini kiai kerja kagak, apa kagak, pakai serebet. Kerjanya DP mulu, kapan maju-majunya, bicaranya jorok mulu, udah gitu ngobok-ngobok lagi, falsafah negara, ampun gua, kapan lu belajar sejarah? Kapan majunya Islam? Nah, sekarang kita kembali. Di mana titik ketemunya kita sama Allah? Allah Akbar. Pernah kita rasakan begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah baik, kalau Anda tidak punya kritik hari ini, bohong, Anda kenal aku. Allah Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman rabbana walakal hamdu. Wahai Allah, segala puji bagimu. Mil'us samawati wal ard, itulah kepunyaanku. Itulah kepunyaanku, langit dan bumi serta isinya. Maka kita merayap. Ya Allah, subhanallah. Sudah paham? Semuanya silakan MOU. Kalian boleh bikin appraisal, ajukan padaku. Bayangin berapa kali appraisal tiap hari. Kita datang dengan lemak Robi kepiri. Warhami, warpani, warjumi. Coba, silakan ajukan MOU-mu, appraisal-mu akan kami. Seminggu Allah lihat. Sebulan Allah lihat. Dua bulan Allah lihat. Masa sih Pak? Nah kadang-kadang nih model gini, appraisal kayak gini, main tulis aja office boy minta mobil. Ya nggak mungkin lah dikasih sesuai dengan jabatan Anda lah. Nih, ini loh, kalau kita bicara tentang konsep manajemennya sholat, makanya sholat itu hebat, kenapa? Saya bilang kan, orang yang sholat udah hebat, ya maaf Pak, saya tuh kalau ngobatin, nggak ada cerita tuh, orang masukkan jin pakai baca-bacaan, setak. Bangunin, dah, sholat sembuh. Santet, kecil. Kita takut, mereka orang kita kagak kenal, sifat kita syaitonia. Ini, basoria, sami, mutakalim, rahman, rahim. Sudah kita berbudakan dengan sesuai dengan sifat Allah. Makanya begitu sholat, diberikanlah wudhu yang baik dalam rangka audit pertama, mengenal diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah kita selesai semua, ya Allah, wudhu kita nikmat, Pak. Lihat, apakah besok masih seperti ini? Apakah kita kumur tadi kita merasakan bahwa indahnya rahman Allah menciptakan rahang yang indah? Setelah ini semua kita pahami, Allahu Akbar. Makanya sholat inilah kalau panduannya pikir tasawuf, kita ngerti betul Allahu Akbar. Ini Pak, dan gak mungkin bisa dijamah iblis. Gak mungkin dijamah setan karena kita sudah berlindung dari semua sifat-sifat dan sifat apal Allah. Sehingga ini Pak, bagian akhirnya di malam hari inilah kita lupa komunikasi kepada Allah tentang pekerjaan kita, tentang masalah kita. Lebih baik kita datang ke dukun, ke orang pintar, padahal kata Allah iya karena budu wa iya karena stain. Dah kita bikin referensinya, besok kemis kita puasa, nggak usah makan di belakang, 50 ribu cemplungin klok. Senin 50 ribu kali 8 berapa? 200 ribu. Kasih aja Masjid Sudirman. Ustaz, 2.000. Nabung lah. Zuhur berapa ratus yang sholat? Maghrib berapa? Dapat saham. Begitu pensiun, emang kita gak dapat. Anak kita coba lihat. Banyak anak kita dapat kerjaan yang baik. Anak kita jadi yang soleh. Kita ngitung 2.000 mayan. Masih beli di Samsung sama gudang garam filter. Padahal makruh. Itu jadi beliin. Ya, padahal udah dibilang jangan ngerokok. Ngerokok juga apa alasan ente? Ngilangin stres. Sirik, ngilangin stres pakai rokok. ngilangin stres amal soleh. Nah ini Pak, jadi kajian kita karena singkat ini, saya sebenarnya ingin membedah Pak. Ini kajian kami setiap malam Jumat di Majelis Sidang Rasulullah kita bedah. Dari filsafat, fikih filsafat, sampai yang namanya tasawufnya, sampai yang namanya bayannya. Kita implementasikan. Ini yang saya praktikan Pak. Alhamdulillah Pak, semuanya tuh baik. Karena saya belajar dari konsep kita sebagai karyawan, kebanyakan setelah pensiun kita bingung. Karena hubungan vertikal kita tidak baik kepada Allah. Anda mau ngapain di hari tua? Hasil Anda 50% dapat uang pensiun buat ngapain? Poya-poya. 50% lagi buat apa? Ngawinin. Sisanya buat apa? Betulin rumah, beli mobil. Besok duit dari mana? Stres kan? Setruk. Rumah sakit bayar sendiri. Hubungan pada Allah. Tapi kalau hubungan kita kepada Allah baik, kita sisakan. Allah, makasih mau pensiun. Rezeki sekian persen, masjid. Rezeki sekian persen, hati-hati. Bayar insuran, Pak. Beres. Iya kana budu. Wa iya kana stain. Idina sirotol mustaqim. Makanya jangan terlalu pelit apa jadi karyawan. Ini tampang-tampang sih, bukan tampang orang pelit. Alhamdulillah. Nah, kita nih, kita bisa bikin gerakan lho, Pak, di sini. Bisa bikin gerakan ini. Sekitar Sudirman ini, siapa? Ayo kita bisa bicara. Sama non-muslim, kita kompetisi hari ini. Nih, kita takut masalah impak kayak gini. Sebenarnya sadaqah dan impak ini adalah membangkitkan semangat biro kita kepada Allah Subhanahu. Nah, ini hari ini ada santunan. Nah, inilah Pak, saya cuma buka sekilas saja. Yuk, kita critical thinking, sholat kita. Kita jangan asal sebaca-bacanya aja. Tapi kita pakai. Terus, kita pernah mengenal orang tua kita secara spirit. Pernah Pak? Enggak, bohong. Kita anggap orang tua. Udah meninggal, selesai. Iya kan Pak? Pernah kita datang ke pusaranya. Kita ziarah. Kita nyekar. Paling yang baca doa siapa? Siapa yang baca doa? Yang kuburan. Menjaga kuburan. Pernah kita bilang, Allah, hari ini ku berziarah ke makam orang tuaku yang telah melahirkanku dan mendidikku. Kami yakini ya Allah dalam semuanya perjalanan beliau. Banyak persoalan-persoalan. Sholat, banyak persoalan. Puasa yang lain tertinggal hari ini. Aku izin kepada engkau wahai ibuku untuk mengkodokan, untuk mengimpakan rezeki. Kita sambung hadis Rasulullah. Bahwa matinya anak Adam tidak akan putus. Jadi ini kita kadang-kadang enggak bangun spirit. Sholat sama. Kita anggap selesai. Enggak. Sholat hari inilah keberkahan. Kita balik lagi ke Megantar. Allah udah segar. Ini saya buktikan Pak, riset saya di Jepang, di Oita. Sekarang 237 yang masuk Islam. Saya akan buka power plant lagi. Dan juga sama Idemitsu buka yang namanya ini semua. Saya ajarkan Islam kenapa? Hebat kok orang Islam kalau habis sholat. Saya buktikan bahwa Islam itu hebat. Kenapa? Dapat rezeki intak. Jangan rezeki ini. Nih. Sehingga orang tahu, oh Islam seperti ini. Jadi jangan menimbulkan atribut-atribut yang tidak baik. Jadi yuk kita kembali lah back to nature dulu kita kupas. Makanya kalau lihat zikir, subhanallah kalau ente nggak pakai kolbu, sulit zikir khusus. Subhanallah, subhanallah, apa yang kita cari? Mana audio pisaunya? Coba lihat. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini baru min anfusihim. Belum lihat lagi langit dan bumi. Jadi jangan zikir hanya alasan jahar tanpa kolbiah, tanpa mindset yang baik. Jadi sama sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fokus. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi ada sebuah audio visual yang kita lakukan dalam rangka memberikan tingkat kehusuan sholat, sehingga dalam sholat ini nanti masuklah hikmah-hikmah di dalam kolbu, karena al-ilmi fi sudurihim. Nah, dengan sholat seperti ini nanti kita bisa, makanya saya siapin kalau bapak-bapak nanti mau pengen kayak gini, sholatnya enak nih, saya undang nanti sebentar lagi masjid kita jadi di Tanjung Burung itu 20 hektar Pak. Nanti Anda begitu sholat ini, saya training satu malam atau dua malam. Nah, itu bapak tugasnya cuma mengkoreksi itu. Namanya Hawat. Di dekat posisi pantai, dari sini 37 km, di atas air, ininya parkit, dan tidak pakai AC, tapi alam. Itu dia bisa merasakan. Karena mesin-mesin saat ini pakai seperti ini. susah karena kita oksigennya nggak memenuhi standar di otak kita. Berlama-lama di masjid nggak bakal husuk, panas. Makanya diciptakan ini dulu di Madinah, ini dibingin masjid itu wadi, Pak. Ya, Madinah ini wadi dan sekitarnya ini, maka lihat sekarang dibikin transparan ini agar oksigen waktu kita sholat mengisi oksigennya ke dalam jantung, paru-paru, dihembuskan ke sini, tidak membisingkan dan tidak mencapai sehingga tingkat kehusuan. Makanya dibangunlah sholat malam. Yuk Bapak, dan hari ini inilah salah satu tugas kewajiban kita, ini dulu kita benerin. Jadi jangan kita merasa paling hebat. Tanda-tandanya orang sholatnya baik, wa asa jari sujud akhlak. Innama bukistu diutami mengenai akhlak. Akhlaknya di mana? Di lingkungan, di tempat kerja, waktu sholat, di masyarakat. Pasti sifatnya rahman, dan kalau sifatnya sudah aman rahim, nggak ada Pak yang nggak susah, nggak ada yang nggak. Saya akui Pak, saya praktekin ini loh, Pak. Jujur, tanah saya beli di sana itu semua, kenapa jadi pasir? Apa orang bilang nggak subur? Subur lah buktinya di Oita. Menurut riset Jepang, Oita tidak bisa ditanamin kaprika dan tomat. Dan geotermal tidak maksimal. Buktinya dapat. Dan kata orang, bawang hanya di Brebes. Saya pergi ke Padang. Sana saya cek, saya riset, bawang bagus. Kita usaha. Ayo petani panggilin sholat, jadi pedagang. Nih, jadi ada aja Allah ngasih petunjuk kalau kita mau beribadah secara khusyuk. Dan jujur kata Allah, kalau udah dapat rezeki, sisihin paling enggak 2,5% paling pelit. Setuju Pak? 2,5% apalagi cuma lebaran doang, 3 liter setengah mau masuk surga dari mana? Nah, kenapa impak ini juga harus dipergunakan ke maslahatan agama. Jadi kita kembali. Jadi saya hanya mengajak Pak, tolong sholat kita back to nature. Kita perbaiki sedikit-sedikit. Saya yakin Pak, karena ini saya praktekin Pak. Saya praktekin, ternyata nikmat Pak. Saya tidur sejam cukup, kadang-kadang kebanyakan. 2 jam apalagi, keliwatan. Kalau kita 8 jam keenakan. Orang yang sering bangun malam sehat Pak. Saya buktikan di kantor saya. Jendal check up, alhamdulillah sehat Pak. Padahal kerjaan saya tiap malam mau obatin orang Pak. 250 orang. Tiap malam, satu per satu. Ngobatinnya unik, gak pakai duit, gak keluar paku, bagiin duit. Karena saya tanya, di mana Islam mau berkembang? Gini gak datang, maulid gak datang. Saya buka pengobatan, datang non-muslim. Non-muslim pada datang, kita tunjukin Islam hebat. Rapi, organisasinya rapi, rumahnya bagus, orangnya ramah, pakaiannya keren. Ini kagak, Islam kucel banget. Rumahnya gambar tengkorak. Ngobatin pakai kotak amal, diusap keluar paku, tapi banyak banget karyawan yang ikut. Tolowat jadi orang. Nih, apa dalam pengobatannya? Saya ajarkan sistem Anda yang bekerja. Sudah punya planning Pak? 10 tahun kemudian? Belum. Oke. Kamu banyak puasa dulu, banyak menaruh. Coba mengajak sama Allah. Usaha gak usah macam-macam. Apa yang Anda bidangi? Buka cucian motor, buka. Mau buka warung, buka. Begini caranya. Saya kasih manajemennya Pak. Nih, kadang-kadang kita terlena. Sabtu minggu kemana Bang? Weekend. Jalan-jalan, mancing ke Bakaruan. Main HP. Iya kan? Begitu mau pensiun, caprak, nangis. Belum mau ngomong apa, kenyataan. Baru saya karyawan sama main teh. Seh, Sabtu minggu. Ya tani lah, punya tanah 20 hektar. Hasilnya, saya nggak ambil. 80% saya bagikan pakai miskin. Kenapa ini saya lakukan? Bukan saya nyomong Pak. Artinya seorang karyawan itu mesti produktif cara berpikirnya. Umur 57 tahun pas gini kan Pak, masih keren saya. Kenapa? Karena saya bikin produk, saya produk diri saya ini melayani umat. Ceramah baru selesai saya. Saya ceramah udah 3 bulan gak habis-habis. Padahal saya karyawan, saya bukan kiai tapi dipanggil kiai. Nah inilah karena tadi persoalan iya karena budu antara hamba dengan sang holik tidak dibangun kemesraan, tidak dibangun keindahan. Akhirnya timbullah kemaslahatan, keluh kesah yang ada, sehingga kata Allah, ya ayyuhallazina amanu intan suruha yang suruhum wa yasabit takdamakum. Hei orang beriman, jika kalian tolong agamaku, akan diturun. Dan aku tunjukin pada kalian suatu perniagaan yang baik. Ya ayuhal ladzina amanu hal adulkum tijaratikum tunjikum min ajrin alim. Suatu perniagaan orang beriman yang baik yang tidak ada rugi, saya praktekin ayat ini. Tu'minun billahi wa rasulihi tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Bela agama dengan harta. Kamu bekerja, infakan. Niscaya. Jangan mengharap kita dapat, Pak. Anak kita masih banyak insuran. Lihat, banyak orang soleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita bekerja jam 1 sudah. Ini memang sedang ada renovasi, Ustaz. Hah? Masjid. Hah? Enggak. Oh, belum. Terus ada apa aja kegiatan masjid ini? Kajian zuhur aja, enggak ada kegiatan lain. Tadi saya dengar tadi ada katanya karena siapa donatur mau ini gitu. Hah? Hah? Untuk apa? Hah? Iya, oke. Okay. Baik, hari ini saya punya rezeki, Pak. Saya biasa kalau ceramah harus mengeluarkan karena ayat tadi barusan saya baca. Kata orang Betawi jangan ngomong doang lu. Nyontoin. Ya, karena saya 80% hasil kerja saya di total termasuk hasil usaha saya itu semua saya lakukan, Pak, untuk agama. Dan saya yakin insuran ini saya tidak akan rugi. Dan saya buktikan sama murid saya, kalau belajar sama saya tambah miskin berhenti. Berarti manajemen ente salah. Saya buktikan dengan ulama yang lain. Kalau saya ceramah selalu mengeluarkan informasi dan saya ngobatin siapa? Kalau saya rugi, saya tambah miskin, Anda tidak boleh belajar dengan saya. Karena kata Allah tadi, aku Allah Tuhanmu yang ciptakan langit dan bumi. Kalau kita baik, datang orang baik. Termasuk saya lakukan. Di mana aja saya ke Jerman, saya ke mana ke teman, punya teman, pengusaha rata-rata. Kolong merat. Dia kagum sama saya. Kok ceramah nggak bayar, nggak bagi duit? Saya mau dong ikutan. Ayo, subang seno. Subang seno. Saya nggak mau ambil, Pak. Cuma satu, saya nanam saham aja. Berapa? Saya tanam saham. Saya lapor Allah, saya tanam saham di perusahaan ini. Jagain perusahaannya. Kasih duit. Nih, coba kalau saya pelit, lu aja tuh minta sumbang, apalagi jadi kiai, datangnya kemana? Ke gubernur, minta sumbangan, diinjek-injek kita. Baik, jadi inilah salah satu infak ini, Pak, ya, yang saya akan berikan ini nanti, 5 juta, untuk kedua orang tua kita. Karena kita sholat tadi ditanya sama Allah, sudahkah kalian mencintai kedua orang tua kalian? Dan hari ini kita angkat topik, Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Sudirman yang memerdeka negeri bangsa ini. Betapa harum namanya, tidak ada nama Aidit, untung Aidit di sini, namanya Sudirman. Karena saya sering memberikan pembekalan di tentara, Pak, di Kopassus, di mana-mana. Jadi hari ini, uang 5 juta ini kita infakkan untuk kedua orang tua kita. Setuju, Pak? Sekarang saya tanya, pernahkah kita datang atau setiap hari terbayang sama ibu kita yang mengandung? Ya, yang melahirkan. Pernahkah terbayang hari ini bapak kita merantau nyari nafkah pagi dan sore? Begitu diaudit oleh Allah, nih, wahai bapak dan ibu, auditku menyatakan bahwa sholatmu dan impak sedekahmu belum mencukupi sebagaimana apa yang kuperintahkan. Wahai bapak, banyak lembur hari ini, banyak persoalan uang kantor yang subhat kalian ambil. Untuk apa? Untuk anak. Sekarang siapa yang membelain di alam kubur? Kitalah anaknya. Nih, Allah, hari ini saya beli obligasi. Ini yang kagak percaya sama gini-ginian, gak apa-apa. Yang gak percaya sama akhirat, gak apa-apa. Tunggu aja, mati pasti nangis. Ya kan, Pak? Yomal akhir ini mengikat kita agar kita baik di dunia, hubungan basra dengan hablu minanas, agar hubung pada masyarakat, itulah akhirat. Terus kalau bapak-bapak bilang, Bapak Ria, buka Qur'annya nanti. Surat Fatir tuh ayat 29, baca. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena hari ini saya nggak mau kalau saya mati. Saya cuma ceramah bilang seperti ini, nggak ada buktinya. Saya guru loh, Pak. Kalau Bapak mungkin jamaah, saya guru. Terus kata murid saya, gimana? Nah, uang ini dari mana? Saya dapatkan, alhamdulillah, Pak, rezeki. Dari mana-mana aja. Halal. Baik, jamaah sekalian. Jadi saya mohon maaf kalau tidak memenuhi standar mindset Anda. Tidak standar memenuhi ilmu Anda. Ilmu saya terbatas. Dan kalau Anda mau perdalam, datang malam Jumat. Lebih dari 2000 saya kaji Al-Quran ini, kita bedah. Banyak profesor, doktor, dan banyak kita kaji. Gimana kita kaji? Bahwa, mohon saya, janganlah jadi karyawan hanya bertekuk lutut kepada pekerjaan. Janganlah jadi karyawan pensiun jadi buangan sampah. Janganlah jadi karyawan setelah pensiun setruk dan tidak ada gunanya di masyarakat. Enggak, saya enggak setuju. Bahwa kita orang-orang bekerja, kita orang punya mindset yang tinggi, bahwa kita punya konsep manajemen, bahwa kita harus lebih mandiri dan maju setelah pensiun. Banyak yang kita lakukan untuk ibadah pribadi, juga keluarga, juga bangsa negara, serta umat ini. Itu harapan saya, Pak. Kenapa saya ambisi kalau diundang oleh karyawan? Karena saya banyak menemui di mana-mana setelah pensiun babak belur. Mari kita bikin planning. Insya Allah mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan beri berkah. Kawan, tolong Pak. Ya, 5 juta Pak. 5 juta. Ya. Itu 10, ambil 5 juta. Ya. Saya biasa Pak, kos saya itu hampir 5 miliar setahun. Enggak lah. Kan saya bilang tadi, saya karyawan kerocok di sini. Tapi mobil saya mewah, rumah saya mewah. Kenapa? Allah janji siapa yang bela agama, aku angkat dan aku buktikan pada kalian. Terus orang bicara Mekah, Mekah semua, ulama-ulama besar Mekah datangnya ke tempat saya. Kenapa? Belajar konsep manajemen ini. Dari Maroko sama. Kenapa saya ajarkan cuma satu? Belajar Quran jangan cuma dibaca. Belajar Quran dipraktekin, dirasakan. Insya Allah Pak, karena sudah banyak, saya lahirkan ulama-ulama ini. Jadi insya Allah saya terbuka untuk bapak-bapak, yuk mau tanya jawab apa nanti ada season berikutnya, ayo. Dan saya punya lab. Dan saya harus membuktikan bahwa saya punya lab. Lab saya membuktikan nanti di sana bahwa kita seorang karyawan bisa lebih mindsetnya dari yang lain karena kita. Cuma satu kemauan aja. DKM-nya mana nih? Ya, oke. Okay. Baik Pak. Ya Bapak, ini uangnya 5 juta ini untuk keperluan kegiatan kita di sini. Jadi ini bukan nama atas pribadi atau total kagak, sorry, nawa no, total, keskim ada ledasan, pak problem, nggak. Ini uang jamaah karena bapak ngundang saya, bapak mau dengerin sehingga Allah bilang mengatakan, ya ayuhallazina amanu takulloh, wal tamzur nafsumna kodamat digon, wa takulloh inol kubirum bima tamalun, wala takunu kallazina nasyolha pak ansahum. Anfusahum ulaika humul fasiqun. Siapa yang melupakan dirinya, melupakan Allah? Nih, jadi suatu saat kita ketemu nanti di akhirat, saya udah bilang, saya udah ingatkan kalian. Uang rezeki ini saya sudah titipkan buat asuransi orang tua kita. Mari Pak, kita bacakan Al-Fatihah buat Jenderal Besar Sudirman, buat ibu bapak kita dan buat hari ini yang berjuang membangun masjid. Ilaha jinnya wala kulinatin soleha wala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi barakah. Jamati Nabi Musa Karo wa usulihim wa upurihim anallah hayatago sawma yahum wa khususan Jenderal Besar Sudirman wa hadrati jamaah muslimin wa muslimat wa khususan abihi wa umi. Silakan Pak, tundukkan kepala Bapak, bidik muka orang tua Bapak dulu, ibunya kayak apa mengandung 9 bulan, kayak apa melahirkan kita, seperti apa membesarkan kita. Pernahkah kita ingat Bapak kita pergi pagi pulang sore mencari nafkah, tidak pernah mau poya-poya, nabung, ngumpulin anaknya supaya jadi anak yang baik. Kalau kita lupa sama orang tua, ingat kita akan dilupakan oleh orang tua, oleh anak kita. Siapakah yang mendoakan kita? Inilah ajaran Rasulullah. Inilah maknanya sholat. Inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Pak, saya silakan sama DKM ini. Ya, insya Allah. Jadi saya sudah terbiasa Pak seperti ini. Karena saya sudah ikhlas tadi waktu saya ke Mekah. Apapun yang saya lakukan hanya mencari ridho Allah. Tidak mencari surganya. Karena surga mutlak. Saya kerja, jabatan saya ini mutlak jaminan saya. Jadi insya Allah selampai bertemu nanti Pak. Mari kita berdoa. Semoga pertemuan kita di mana saja nanti membawa rahmat dan hidayah. Sepulang dari sini saya pesan, bapak-bapak yang bekerja, yuk belajar manajemen ilahiyah. Jangan sampai pensiun menderita. Jangan sampai pensiun tidak ada apa-apanya. Saya insya Allah siap jadi konsultan Anda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya maulana, ya ma'bud Allah, masalah sidin Muhammadin, fil awalin, wal akhirin, wassalim, radiyallahu ta'ala, kulis sahabat, ya rasul jemain. Alhamdulillah, rubil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini, amau wa yukwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, arsy istawa dengan karuniamu. Kau hentikan sejenak kami bekerja, ya Allah, sujud di hadapan-Mu di Masjid Sudirman ini. Kau langkahkan kakiku dari rumah, ya Allah, meninggalkan anak dan istri. Selalu setiap hari, tolong selamatkan kami di perjalanan ini, ya Allah. Agar anakku yang kau titikkan menjadi anak yang soleh, yang soleha. Agar istriku yang kutinggalkan bisa menjaga anak-anakku. Dan bisa, ya Allah, mendampingiku sampai akhir hidupku. Membawa keimanan dan keislaman kami. Ya Rabb, terimalah sholat juhurku pada hari ini. Karena usia kami tidak tahu, ya Allah. Semoga juhur hari juhur yang terbaik buat kami. Tolong, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu kamilah yang mengandung. Ibu kamilah yang melahirkan. Dialah yang mengasuh kami. Dan bapa kami yang mencari nafkah. Tolong, ya Allah, ampuni dosa kesalahan mereka. Rahmati mereka. Jadikan rumah tangga ke rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Bimbing di tempat pekerjaan kami, ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Berkahi di mana tempat kami bekerja. Agar senantiasa rezeki yang kau titipkan berupa gaji untuk ibadah dan untuk menafkahkan keluarga kami. Rahmati kami, ya Allah, ke jalan yang kau ridhoi. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Temukan kami orang-orang yang soleh. Agar kehidupan kami lebih baik. Ya Rabb, undanglah kami ke Baitullah. Agar kami bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Rahmati dan berkahi rezeki kami, ya Allah, dalam mencari kehidupan dunia dan akhirat ini. Ya Rabb, berkahi bangsa negara kami. Akhir-akhir ini, ya Allah, negeri kami. Berbagai macam ujian dan cobaan silih berganti. Semoga kau tetapkan keimanan ke Islam kami untuk selalu menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jama'a muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwar. Innahu qarijibu mujibud wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha tahiyatu fiha salam wa hirdaumil alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan yang benar hanya dari Allah. Yang salah pribadi hanya sedikit ilmu yang saya dapat. Saya seorang karyawan Total Indonesia. Mudah-mudahan bisa berbagi dalam rangka kita menuju jalan ridho Allah ini. Dan insya Allah saya ceramah bukan di sini saja Pak, banyak sekali di angkatan darat, di mana-mana. Itulah yang saya kemas dalam rangka konsep kebahagiaan ini dan mengawal negeri bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang bardatun tibun warbun kubur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.